Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Hadis ke-24. Kata beliau rahimahullah, wa ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syahra Ramadan syahru ummati yamradu mariduhum fa ya'uduna fa idza shama muslimun lam yakdhib wa lam yaghtab wa fitruhu tayyib sa'a ila al-atamat muhafidan ala fara'idih kharaja min dunubihi kama takhrujul hayyatu min salkhiha rawahu Abu Syekh aidha. Dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan bulannya umatku, di mana ketika salah seorang dari mereka sakit, mereka jenguk, maka kalau seorang muslim puasa, dia tidak berdusta, tidak ghibah, membicarakan orang lain, dan bukannya berbuka dari yang baik, dari yang halal, di malam hari dia keluar rumah menjaga sholat berjamaah adamat, yaitu malam hari waktu isya, dia jaga yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, maka dia keluar dari Ramadan seperti bersih dari dosanya, seperti ular yang keluar dari kulitnya ketika ganti kulit. Artinya total dia bersih dari dosanya. Nah, diriwayatkan oleh Abu Syekh pula Ibn Hibban. Nah, dan hadis daif jiddan, hadis yang lemah sekali. Wa an Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم وأهل رمضان فقال. Dari Abu Mas'ud Al-Ghifari, aku mendengar Rasulullah SAW suatu hari berkata ketika Ramadan datang, لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Kalau saja manusia tahu keutamaan Ramadan, besarnya pahala, nah, maka umatku akan berharap setahun itu semua adalah Ramadan, karena besarnya keutamaan Ramadan. Faqala rajulun min Khuza'ah, mendengar itu seorang dari Bani Khuza'ah berkata, ya Nabi Allah hadithna, wahai Nabi Allah ceritakan kepada kami tentang Ramadan. Faqala innal janna latuzayyanu li Ramadan min ra'sil hawl ila al-hawl. Sesungguhnya surga pun berhias diri demi Ramadan dari awal tahun hingga akhir tahun. Terus setiap tahun dia berhias diri demi Ramadan, mempercantik dan menghiasi dirinya surga. Fa idza kana awwalu yawmin min Ramadan habbat rihan min tahtil arsy. Maka di hari pertama Ramadan bertiup angin dari bawah arsy. Fa saffaqat waraqu asjaril jannah. Atau fa saffaqat waraqu asjaril jannah. Maka angin itu mengguncangkan atau menggerakkan dedaunan dari pohon-pohon surga. Fatandurul hurul in ila dhalik. Dan para bidadari pun melihat hal itu. Fayaqulna, dan mereka, para bidadari berkata, ya Rabbana ja'al lana min ibadika fi hadha syahr azwajan taqurru ayununa bihim wa taqurru ayunuhum bina. Ya Allah, jadikan untuk kami dari hamba-hambamu yang puasa Ramadan di bulan ini, di bulan Ramadan, jadikan untuk kami dari mereka para suami yang sejuk mata kami dengan mereka dan mereka pun sejuk matanya dengan kami. Layaknya suami istri. Qala fama min 'abdin yasumu yawman min Ramadan illa zuwija zawjatan min al-hulil 'ain min al-hulil 'ain fi khaymatin min durratin kama na'ata Allah 'azza wa jalla hurum maqsuratun fil khiyam. Maka seorang hamba yang puasa setiap hari di Ramadan, pasti Allah nikahkan dia, Allah kawinkan dengan pasangannya dari bidadari Hurul Ain. Di bidang Hurul Ain, bidadari surga itu, karena Hur itu mata yang besar, bulat, dan apa, indah. Nah, itu hur, besar bola matanya, besar pula hitam yang di mata itu, apa namanya? Kelopak. Amin. Bulatan hitam yang di dalam mata. Nah, dan itu sifat wanita yang paling disenangi dan digemari oleh lelaki. Oleh sebab itu orang-orang Arab, para penyair-penyair mereka yang tentunya kurang imannya atau entah dia muslim atau tidak, cuma kita sebutkan ini menunjukkan betapa mereka senang seperti itu. Mereka sebutkan innal uyunal lati fi wasfiha hawarun qatalnana thumma lam yuhyi qatlana. Mata, mata para wanita yang di tengahnya hawar. Dia sifati mata itu besar, lebar, dan bola mata atau hitam yang di dalamnya itu bulat besar. Fi wasatiha hawar. Qatalnana, mata itu membunuh kami. Artinya, lelaki-lelaki yang tidak punya iman tersebut terbunuh, jatuh, kalah, terkena pandangan mata itu, dan tidak hidup lagi. Menunjukkan bahwa itu memang tipe wanita yang sangat digemari lelaki. Ketika matanya besar, terbuka, beda dengan mata yang sipit dan kecil. Dan Allah jadikan para bidadari itu demikian. Makanya disebut Hurul Ain. Seperti yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 72. Hurun maksuratun fil khiyam. Hur. Hurul Ain. Disebut demikian karena sangat cantik, sangat indah, besar matanya seperti yang kita sebutkan tadi. Dinikahkan dia dengan pasangannya dari bidadari yang besar matanya, diberikan kepadanya tenda di dalam surga dari permata. Yang itu Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman 72, hurun maksuratun fil khiyam. Para bidadari-bidadari yang terbatasi mereka hanya memandang suaminya fil khiyam dan di tenda. ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullah laisa minha hullah ala launil ukhra. Masing-masing dari para bidadari itu ada 70 hias perhiasan padanya yang masing-masing warnanya berbeda dengan yang satunya. 70 perhiasan masing-masing berwarna lain dari yang lainnya. Wa tu'ta sab'ina launan min at-tib laisa minhu launun 'ala rihil akhar, juga diberikan untuknya di surga 70 wewangian parfum yang masing-masing baunya atau aromanya beda dengan yang lain. Likulli imra'atin minhunna sab'una alfa wasifa li hajatiha wa sab'una alfa wasifin ma'a kulli wasif sahfatun min dhahab fiha launu ta'am yajidu li akhir luqma minha ladzah lam yajidhu li awwalih. Setiap wanita bersamanya 70 kriteria untuk hajatnya dan 70 bersamanya 70 ribu hidangan dia hidangkan untuk suaminya. Nah, hidangan tersebut setiap dimakan sampai suapan yang terakhir dia dapati kenikmatan dan rasa yang berbeda dengan suapan yang pertama. Walikulli imra'atin minhun sab'una sariran min yaqutah hamra, dan masing-masing dari para bidadari itu memiliki 70 tempat tidur atau alas tidur yang Allah jadikan dari permata merah. Ala kulli sarir sab'una firasan bata'inuha min istabrak, dan setiap tempat tidur ada 70 alasnya atau seperti kasur yang tertutupi dengan sutra kasar, istabrak itu sutra kasar. Sutra kasar bukan jelek, tetapi sutra ada dua macam. Sutra yang halus disebut sundus, sutra kasar disebut istabrak, dan disebutkan dalam ayat min sundusin wa istabrak. Fauqa kulli firas sab'una arika wa yu'ta zawjaha mithla dhalik. Ala saririn min yaqut ahmar muwashshahan biddur alaihi siwaran min dahab. Dan di atas setiap tempat tidur ada 70 sandaran. Demikian untuk bidadari, demikian pula sama Allah berikan kepada pasangannya, si mukmin. Dari tempat tidur dari permata yang merah, terhiasi dengan hiasan, dan Allah berikan padanya dua gelang dari emas. Hada bikulli yawm sawmahu min ramadhan siwa ma'amila minal hasanat. Itu balasan dari satu hari dia puasa Ramadan, belum lagi kebaikan-kebaikan dan amalan soleh yang dia lakukan di Ramadan. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih, demikian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wal Baihaqi min tariqi, dan Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ibnu Khuzaimah karena syekh beliau. Wa Abu Syekh fi Tsawab, demikian pula diriwayatkan Abu Syekh dalam kitab As-Tsawab. Wa qala Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah, fil qalbi min Jarir ibn Ayyub syekh. Di hati ini dari perawinya Jarir ibn Ayyub syekh, agak enggak tenang. Ada Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkan hati ini enggak tenang kepada Jarir ibn Ayyub yang meriwayatkan hadis ini. Qala al-Hafidz, kata Hafidz, Jarir ibn Ayyub al-Bajali wahim, wallahu a'lam. Adapun Jarir ibn Ayyub al-Bajali yang kata Ibnu Khuzaimah tadi di hati enggak tenang, wahim, lemah sekali. Al-Arika, kata Mundiri, ismun li sarir alaihi firash Wabisakhana. Arika itu nama dari tempat tidur yang ala, ada alasnya, ada kasurnya. Qala Abu Ishaq al-ara'ik al-furus fil hijal. Ya'ni bashkhanat. Wa fil hadith ma yafhamu annal arika ismun lil bashkhanah fauqal firas wassarir wallahu a'lam. Demikian pula kata Abu Ishaq, ara'ik jamaknya arika, furus, alas untuk tidur, nah, atau disebut bashkhanat, ada kasurnya, ada spraynya, ada selimutnya, nah. Wallahu a'lam. Dan hadis hadis Abu Mas'ud dinyatakan oleh Syekh Nasir maudhu, hadis panjang ini hadis palsu, didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Umama radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitr utaqa. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih, wa Tabrani wal Baihaqi wa qala hadha haditsun gharib fi riwayatil Akabir 'anil Asaghif wa huwa riwayatil A'mash 'anil Husain bin Waqid. Dari Abu Umama radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa Allah di setiap buka, di setiap berbuka, ada atau Allah punya beberapa hambanya yang ia kehendaki, ia bebaskan dari api neraka. Utaqa. Masalallah min fadlih. Di setiap berbuka, Allah bebaskan sekian hambanya yang ia kehendaki dari api neraka. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih. Demikian kata Mundiri, juga Tabrani dan Baihaqi. Dan kata Baihaqi, hadis ini gharib dari riwayat Akabir anil Asaghir. Riwayat yang senior dari yang junior. Ulama besar meriwayatkan dari yang muridnya, atau syekh guru meriwayatkan dari murid. Dan itu ada dalam beberapa riwayat hadis, yaitu riwayat A'mash dari Husain bin Waqid bawahnya, dan disendirikan oleh para ulama hadis karena menyalahi kebiasaan ajadah. Kebiasaannya Ashaghir anil Akabir, yang kecil, yang murid, meriwayatkan dari syekh, dari guru. Tetapi untuk tidak disalahpahami atau tidak disalah pengertian sehingga dihukumi salah, bagi yang tidak mempelajari ini akan menyatakan ini keliru. Karena semestinya Husain bin Waqid meriwayatkan dari A'mash Sulaiman bin Mahram. Terbalik ini, Husain bin Waqid lah yang meriwayatkan dari A'mash. Karena begitu yang umum, yang biasanya, bagi yang tidak mengerti. Tetapi disebutkan oleh para ulama dan dikaji secara khusus dalam mustalah untuk faham dan tidak menyalahkan bahwa memang ada bentuk seperti ini, guru meriwayatkan dari murid. Istilahnya Akabir anil Asaghir. Makanya kata Baihaqi, ini riwayat Akabir anil Asaghir. A'mash Sulaiman bin Mahran meriwayatkan dari Husain bin Waqid. Hadis kata Syekh Nasir hasan sahih. Hasan sahih. Dan ini keutamaan puasa, salah satu dari keutamaan puasa yang memotivasi orang untuk puasa, di mana setiap kali dia berbuka, Allah jadikan dari sebagian hambanya utaqa, orang-orang yang merdekakan dari neraka. seperti yang lalu hadis-hadis tentang orang puasa yang berbuka dikabulkan doanya semuanya dhaif, tidak lepas dari kelemahan. Oh, inda fitrihi da'watun la turad. Nah, orang yang puasa dikala berbuka doanya tidak ditolak, doanya dikabulkan, semuanya dhaif. Namun seperti ini Allah memerdekakan sebagian hambanya yang ia kehendaki di setiap kali dia berbuka, setiap kali mereka berbuka. Nah, ya semestinya lah kemudian seorang muslim meminta dan banyak berdoa kepada Allah dikala dia berbuka untuk dijadikan dari orang-orang yang diberdekakan dari neraka. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Nah, dan hadith hasan sahih. Waruwiya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah s.a.w. inna allaha tabaraka inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawm wa layla, ya'ni fi ramadhan, wa inna li kulli muslim fi kulli yawm wa layla da'watan mustajabah. Rawahul Bazzar. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri pula Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang ia merdekakan dari neraka di setiap hari, di setiap malam dari Ramadan. Di setiap hari, setiap malam Ramadan, ada orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka, Allah bebaskan. Dan setiap muslim di setiap hari, di setiap malam Ramadan, ada doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar dan kata Syekh Nasir, sahih li ghairih. Sahih li ghairih, yakni hadis ini hasan dan banyak jalannya sehingga terangkat naik sampai derajat sahih li ghairih. Ini umum, memang tidak disebutkan di waktu berbuka sehingga ya kapanpun, tidak dikhususkan. Kapanpun seorang muslim berdoa, asal mudah-mudahan dia termasuk orang yang Rasulullah sebutkan memiliki waktu atau doa yang mustajab di setiap hari Ramadan. Dan kalau itu bertepatan dengan doanya yang mustajab, meminta kepada Allah untuk dijadikan dari utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari neraka, sesuatu yang mulia bagi seorang muslim. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. As-sa'imu hatta yuftir, yang puasa hingga dia berbuka. Wal imamul adil, dan seorang imam yang adil. Wa da'watul madlum yarfa'uha Allah fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Dan doanya imam, yakni pemerintah, penguasa yang adil, dan doanya orang yang terzalimi diangkat oleh Allah di atas awan, di atas langit, dibukakan pintu-pintu langit, dan Allah katakan, demi kemuliaanku, sungguh aku akan bela kamu walaupun setelah sekian waktu. Rawahu Ahmad fi hadis, demikian dilihat Imam Ahmad. Wa Tirmidzi wa hasanah, dilihatkan oleh Tirmidzi pula, dan dia hasankan. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Bazzar, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, juga Al-Bazzar. Walafduh, dalam Bazzar lafadznya, thalathatun haqqun 'ala Allah an la yarudda lahum da'wa, tiga orang yang Allah wajibkan atas dirinya untuk tidak menolak doa mereka. Sha'im hatta yuftir, yang puasa sampai berbuka. Wal madlum hatta yantasif, yang terdolimi sampai tertolong. Wal musafir hatta yarji, dan yang safar hingga pulang. Dan hadis dhaif, telah lalu lemah. Wa anil hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla fi kulli lailatin min ramadan 600,000 atiq minan nar, فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد ما مضى بعدد من مضى رواه البيهقي وقال هكذا جاء مرسلا. Dari Hasan berkata, berkata Rasulullah SAW, Hasan al-Basri, bahwa sesungguhnya Allah di setiap malam Ramadan membebaskan hambanya dari neraka sejumlah 600 ribu orang. Allah bebaskan dari neraka. Dan di malam terakhir Ramadan, Allah bebaskan dengan jumlah yang telah lalu. Yani, kalau Ramadannya 30 hari, berarti setiap harinya 600 ribu kali 30. Berapa? 180 juta. Iya. 18 juta. Demikian diriwayatkan oleh Baihaqi dan kata beliau demikian riwayat datang secara mursal. Karena Hasan al-Basri tabi'in, tidak menjumpai Rasul. Tapi dia katakan berkata Rasulullah. Sehingga hadis dhaif, terputus sanadnya. Cukup hadis tadi sudah mencukupi tanpa penentuan jumlahnya. Ini lebih luas daripada dibatasi seperti ini 600 ribu. Allah sebutkan Allah membebaskan sekian hambanya yang ia kehendaki. Berapa? Wallahu alam. Allah maha pemurah, maha luas. Yang jelas seorang muslim banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah untuk dijadikan salah satu dari mereka. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW maqal, dan dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW, jika kana awal laila min syahr Ramadan futihat abwabul jinan falam yughlaq min habab falam yughlaq min hababun wahid asyahra kullah. Dari awal malam pertama Ramadan dibuka pintu-pintu surga, tidak satupun yang tertutup selama sebulan penuh. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah min habab asyahra kullah, dan ditutup semua pintu neraka, tidak satu pun yang terbuka selama sebulan penuh. Wa ghullat utatul jin wa nada munadin minas sama kulla lailah ilan fijaris subh ya baghiyal khair yammim wa abshir wa ya baghiyal syar aqsir wa absir hal min mustaghfir yughfar lah hal min ta'ibin yatubullahu alaih. Dan dibelenggu, diikat para jin yang sangat jahat, yang keterlaluan jahatnya. Dan penyeru dari langit menyerukan di setiap malam sampai subuh, wahai yang menginginkan kebaikan, teruskan, lakukan, dapati kabar gembira dengan pahala. Dan wahai orang yang hendak melakukan kejahatan atau kejelekan, tahan, tinggalkan. Adakah orang yang meminta ampun kepada Allah, istighfar, untuk kemudian diampuni, dan bertobat, kemudian akan diterima tobatnya oleh Allah. Hal min da'in yustajabulah, adakah yang berdoa untuk dikabulkan doanya. Hal min sa'ilin yu'tasulah, adakah yang meminta. Adakah yang meminta kepada Allah untuk dipenuhi permintaannya? Walillah azza wa jalla 'inda kulli fitr min syahr Ramadan kulla laila ifqan minan nar 60,000. Dan setiap malam Allah bebaskan 60,000 hambanya dari neraka. Fa idza kana yaumul fitr ataqa Allah mithla ma ataqa fi jami' syahr 30 marrah 60,000. Dan di malam lebaran, yakni akhir Ramadan, Allah bebaskan hambanya seperti yang telah lalu dari sebulan Ramadan. 30 kali 60 ribu. Rawahul Baihaqi, sama dilihatkan oleh Baihaqi. Wahuwa hadith hasan la ba'sa bihi fil mutaba'at. Kata mundiri hadith ini, hasan la ba'sa bihi. Nah, ini bisa dipakai dalam mutaba'at sebagai penguat atau yang dikuatkan. Fi isnadihi, walaupun dalam sanadnya, Nasib ibnu Amr al-Syaibani wuthiq. Ada perawi namanya Nasib ibn Amr Syaibani, wuthiq, ditikokan oleh sebagian ulama, watakallama fihi Daruqutni, namun dilemahkan, ini dijarah oleh Imam Daruqutni, rahimahullah, dan hadith daif, didaifkan oleh Syekh Nasir, rahimahullah. Waruya an Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, dhakirullah fi Ramadhan maghfur lah, wasailullah fihi la yahib, atau la yakhib. Diriwayatkan pula dari Umar ibn al-Khattab, berkata Rasulullah sallam, orang yang berzikir kepada Allah di Ramadhan, terampuni dosanya. Dan yang meminta kepada Allah, tidak akan rugi. Yang ini pasti diberikan permintaannya. Rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat wal Baihaqi wal Asbahani, dan hadis juga didhaifkan oleh Syekh Nasir, hadis lemah pula. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yastaqbilukum wa tastaqbiluna 3 marrat. 3 kali Rasulullah katakan, apa yang datang kepada kalian dan apa yang kalian hadapi, yang kalian sedang menghadap kepadanya akan datang kepada kalian. Faqala Umar ibn al-Khattab, setelah 3 kali Rasulullah tanyakan, Umar berkata, ya Rasulullah, wahyun nazal, wahai Rasulullah, apakah wahyu turun? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Qala adubun hadar, kata Umar, apa musuh yang datang, yang kami hadapi dan mereka datang kepada kami? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Qala famada, kata Umar, kalau begitu ada apa? Qala inna Allah yaghfiru fi awali layla min syahr Ramadan likulli ahli hadhil qiblah. Sesungguhnya Allah di setiap malam Ramadan mengampuni setiap orang dari ahli kiblat ini, yakni setiap muslim yang sholat. Wa azara biyadihi ilaiha, dan dengan tangan beliau isyaratkan ke Ka'bah. Faja'ala rajulun baina yadayhi yahuzzu ra'sah, yaqulu bakh bakh, atau bakhin bakhin. Faqala Rasulullah, ya fulan, daqa bihi sadruk. Qala la, walakin dakartul munafiq. Faqala innal munafiq humul kafirun, walaysa lil kafirina fi dhalika syai'. Kata seseorang sambil menggerakkan kepalanya, dia katakan bakhin bakhin. Ini maknanya pengingkaran. Apa ya kalau bahasa kita? Bakhin. Wah. Wah. Macam itulah kira-kira. Nah. Kata Rasulullah, wahai fulan, kenapa? Sempit dadamu. Dengan pernyataan ini bahwa Allah mengampuni dari awal malam Ramadan semua orang yang sholat menghadap kiblat ini. Kata dia, bukan ya Rasulullah, tidak sempit dadaku, tetapi aku ingat munafik. Nah, ini munafik pun sholat menghadap kiblat, apa juga akan diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah, munafikin mereka itu orang-orang kafir. Tetapi orang-orang kafir tidak mendapati keutamaan ini. Sementara orang kafir tidak mendapati keutamaan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi wal Baihaqi. Demikian diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di sahihnya juga al Baihaqi. Qala Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah, in sahhal khabar. Kalau hadis ini sahih, kalau sahih, fa inni la a'rifu khalfan Abar Rabi bi adala wala jarh. Aku enggak kenal. Enggak tahu siapa itu perawinya khalf Abu Rabi. Tidak tahu tentang jarahnya, tidak tahu pula tentang ta'dilnya. Wala Amr ibn Hamzah al-Qaisi alladhi dunahu, juga yang di bawahnya, perawi di bawah khalaf Abu Rabi, yaitu Amr ibn Hamzah al-Qaisi. Qala al-Hafid, kata Hafid, qad dhakarahuma ibn Abi Hatim walam yadkur fihima jarha, wallahu a'lam. Keduanya, Khalaf Abu Rabi dan Amr ibn Hamzah al-Qaisi, disebutkan begitu saja oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil. Disebut begitu saja, tanpa ada jarah, tanpa pula taufik. Ya, segera disebut begitu saja. Nah, wallahu alam, dan hadis kata Syekh Nasir mungkar. Hadis mungkar. Wa 'an Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan yufaddiluhu 'ala syuhur. Dan dari Abdul Rahman bin Auf bahwa Rasulullah sallallahu menyebutkan Ramadan di mana beliau mengutamakan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Faqala, kata beliau, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu. Salah satu yang beliau sampaikan, barang siapa yang puasa Ramadan dan salat malam tarawih karena iman dan mengharap pahala, dia keluar dari dosa-dosanya seperti anak keluar dari rahim ibunya. Ini bersih, tidak membawa dosa. Rawahu Nasa'i, demikian diriwayatkan Nasa'i. Waqal, kata Nasa'i sendiri yang meriwayatkan, hadza khata', hadis ini hadis yang salah. Wasawab anahu an Abi Hurairah, yang benar hadis ini dari riwayat Abu Hurairah, sementara hadis dari jalan Abdurrahman bin Auf. Oleh sebab itu kata Syekh Albani rahimahullah, hadis mungkar, hadis mungkar. Wa fi riwayatin lahu qal, di riwayat Nasa'i pula beliau sebutkan, inna Allah farada siyama Ramadan, Allah wajibkan puasa Ramadan. Wasanantu lakum qiyama, dan aku yang mensunahkan qiyamnya, tarawihnya, salat. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu. Maka barang siapa yang puasa Ramadan dan dia salat malam karena iman dan mengharap pahalanya, dia keluar dari dosanya seperti lahir dari ibunya. Hadis dhaif. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya hadis Nasa'i. Wa an Amr ibn al-Juhani radhiyallahu anhu qaal, dari Amr al-Juhani, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa adaitu zaka wa sumtu ramadhan wa kumtuhu famimman ana. Ya Rasulullah, menurutmu kalau aku syahadat la ilaha illallah, yakni mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, menjaga konsekuensinya, dia beribadah hanya kepada Allah dan dia kufuri, dia ingkari segala peribadatan kepada selain Allah, dia jauhi segala syirik, dan aku bersaksi pula engkau adalah utusan Allah, aku sholat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku puasa Ramadan, dan aku sholat, yakni sholat malam Ramadan, terawih, menurutmu bersama siapa aku kalau semua tadi aku lakukan? Qala, jawab Rasulullah, minas siddiqin wasyuhada, kamu bersama para siddiqin dan para syuhada, orang yang mencapai derajat tertinggi dalam sidd, dalam kejujuran dalam imannya, wasyuhada, dan yang mencapai syahadah. Ya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, faulai kalimatuladina namullah alaihi nabiin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulai karofiqa, yang taat kepada Allah, beramal saleh, mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan, para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan sebaik-baik temanlah mereka itu. Rawahul Bazzar wa Ibnu Khuzaimah, demikian diriwayatkan Bazzar dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban fi sahihaihima, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya pula, wa lafdhu Ibnu Hibban, dan lafaz ini lafaz Ibnu Hibban, dan hadis sahih, cukup menunjukkan keutamaan puasa Ramadan dan qiyam lail, salat malam atau salat tarawih Ramadan. yang sahih ini mencukupi dari yang lemah-lemah tadi yang disebutkan, lahir seperti bersih dari dosanya, seperti lahir dari ibunya, yang keluar dari ular, keluar dari kulitnya, dan segala macam bentuk riwayat yang mungkar, yang dhaif, yang palsu, nggak butuh kita. Cukup yang sahih yang Rasulullah sebutkan, siddiqin dan syuhada itu sangat tinggi. Yang digelari siddiq hanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, derajat yang sangat tinggi. Syuhada, syahid, sangat tinggi derajatnya. Dan kalau benar-benar orang merealisasikan tauhidnya, ittiba'nya kepada Rasul, dia jaga sholat lima waktu, berjamaah di masjid, dia tunaikan zakat kalau dia termasuk orang yang terkena kewajiban zakat, dia puasa Ramadan dan menjalankan sholat malamnya, nah, dia Allah jadikan dari siddiqin dan syuhada. Masyaallah min qablih. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, yakni membangunkan Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah karena iman tentang keutamaannya dan mengharap pahalanya, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis akhrajahu fi sahihain. Hadis demikian diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa taqaddama fi riwayatin li Muslim, dan telah lalu hadis di Muslim, man yaqum Lailatul Qadar fayuwafiquha. Wa arahu qala imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat Muslim, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, membangunkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan zikir, dengan pendekatan diri kepada Allah, fa yuwafiquha, dan bertepatan, fa yuwafiquha, artinya pas, tepat mendapati Lailatul Qadar. Itu tambahan riwayat di Muslim penting. Yang mendapat keutamaan itu yang kalau dia pas yuwafiquha, bertepatan di malam Lailatul Qadar. Pas dia menghidupkan malam itu, pas dia di memang di malam Lailatul Qadar. Dengan iman tentang keutamaannya dan ihtisab mengharap pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutnya berkaitan, wa rawa Ahmad min tariq Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail an Amr ibn Abdurrahman an Ubadah ibn Samit qala, dari Ubadah ibn Samit berkata, akhbarana Rasulullah SAW an Lailatul Qadar, Rasulullah kabarkan tentang kami tentang Lailatul Qadar, qala hiya fi syahr Ramadan fil asyr al awakhir, dia di Ramadan di 10 terakhir, Lailatul 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau akhir laila min Ramadan, dia di malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau di malam terakhir Ramadan, man qama ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang menghidupkannya mengharap pahalanya, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma taqaddamat hadhihi ziyadah min hadits Abi Hurairah fi awalil bab, dan telah lalu tambahan ini di hadits Abu Hurairah, wa ma ta'akhkhar, dan telah disebutkan seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa keutamaan pengampunan dosa yang akan datang ini kekhususan Rasulullah SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Rasul yang telah lalu dan yang akan datang. Pengampunan dosa yang akan datang itu khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi siapapun selain beliau. Maka berdasarkan itu, setiap riwayat, setiap hadis yang menyebutkan amalan ini menghapuskan dosa yang akan datang, pasti riwayat itu lemah. Oleh sebab itu, hadis ini mungkar. Disebutkan Syekh Nasir, hadis mungkar. Karena ini keistimewaan hanya untuk Rasul SAW. Pengampunan dosa yang akan datang tidak ada bagi selain beliau. Yang ada dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Wa an Malik anna usami aman yatiku bihi min ahli al-ilm yaqul inna Rasulullah uriya a'mar an-nas qabla aw ma syaa Allah min dhalik fa ka'annahu taqasara a'mar ummati ay yablughu min al-amal mithla alladhi balagha ghayruhum fa ataahu Allah lailatal qadr khairun min alf shahr. Dari Malik, dia mendengar dari orang yang beliau percaya dari ulama sebelumnya bahwa Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau umur manusia umat-umat sebelum ini. Dengan itu beliau menganggap pendek umur umat beliau. Ini paling 60, 70. Allah 80 tahun, 90 tahun jarang. Paling banyak yang 50, 60, 70 itu umat Rasulullah SAW umurnya. Melihat itu beliau menganggap pendek dibanding umat-umat sebelum ini. Ratusan tahun umurnya. Sehingga dengan usia itu mereka banyak beramal. Maka Allah berikan kepada beliau Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun ya. 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan. Nah, disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya demikian. Ya, ini Malik dari orang yang dia percaya. Itu riwayat ini dhaif dan mudhal karena Malik, Imam Malik dengan Rasulullah SAW mafawiz, ada jarak sekian perantara tidak tersebutkan di sini sehingga hadis terputus sanadnya mukdal berurutan langsung dua lebih perantara jatuh di sanadnya. Cukup hadis yang lalu, hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, juga yang diriwayat Muslim tentang keutamaan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman kepadanya dan mengharap pahalanya, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentang Lailatul Qadar ini, disebutkan Lailatul Qadar karena di malam itu ditetapkan takdir untuk setiap tahunnya. Allah sebutkan dalam ayat fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan setiap perkara yang maha bijak. Ini ketetapan-ketetapan Allah SWT kepada makhluknya. Ditetapkan di malam itu. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya. Lailatul Qadar ini memiliki sekian keutamaan. Di antaranya disebutkan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa di malam Lailatul Qadar hari atau malam itu tampak cerah dan itu sampai pagi seperti Allah sebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai pagi. Juga matahari di pagi harinya, cerah, tidak menyengat atau tidak bercahaya kuat seperti biasanya. Wallahu a'lam, disebutkan oleh sebagian ulama, wallahu a'lam benar tidaknya, penyebabnya adalah banyaknya ratusan ribu atau mungkin jutaan malaikat yang naik kembali ke langit, karena di malam itu mereka turun ke dunia dan kembali ke langit di pagi harinya. Seperti yang Allah sebutkan, Nanzalna fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min syahr, tanazzalul malaika war ruh, turun malaika, disebutkan tanazzal, tidak disebutkan tanzilul malaika, karena terus tanazzal itu menunjukkan terus menerus, terus turun, banyak sekali jumlahnya turun. Nah, malaikat Allah tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, banyak sekali. Nah, di pagi harinya mereka naik lagi kembali. Nah, karena banyaknya mereka naik, sehingga cahaya matahari itu suram, tidak menyengat, sehingga bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Nah, Allahu a'lam, sebagian ulama sebutkan demikian. Juga disebutkan hari itu cerah, tidak panas, tidak dingin. Di riwayat Muslim tadi disebutkan dari hadis Ubay bin Ka'ab, "Anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha la syi'a'a laha." Di pagi harinya matahari itu terbit, la syi'ah, tidak ada cahaya padanya. Dia keluar tampak, namun tidak apa? Seperti layaknya pagi, matahari mengeluarkan cahayanya. Di pagi hari itu, yang malamnya kemarin Lailatul Qadar, dia hanya tampak dan tidak mengeluarkan cahaya. Di riwayat Imam Ahmad pula, disebutkan Safiyah. Terang dia, namun tidak bercahaya, tidak sakit di mata ketika dilihat. Di riwayat Ibnu Khuzaimah, Lailatul Qadri taliqah la har wa la baridah. Malam Lailatul Qadr itu cerah, tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu yaumaha hamra da'ifah. Di pagi harinya dia terbit matahari merah dan lemah cahayanya. Di riwayat Ahmad pula dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu disebutkan, "Innaha safiya balijah ka'annaha fiha qamaran satian." Dia terang matahari itu di pagi harinya seakan seperti bulan yang bercahaya. Di riwayat lain juga disebutkan seperti Lailatul Badr, bulan ketika malam purnama. Terang sekali cahayanya kan. Tetapi enggak sakit mata melihatnya. Ya seperti itulah mataharinya. Di pagi harinya terang, namun bisa dilihat langsung seperti layaknya bulan di malam purnama. Wala yahillu likawkabin yarmi bihi fiha. Wa man amaratiha anna syamsa fi sabihatiha takhruju mustawiya laisa laha syi'a' mithlul qamar lailatul badr. Wa la yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yawma idzin, dan tidak dihalalkan untuk syaitan keluar bersama matahari di pagi itu. Karena ma'ruf syaitan keluar bersamaan dengan keluarnya, dengan terbitnya matahari, makanya itu waktu yang sangat dilarang untuk sholat. Karena dengan terbitnya matahari, pas terbitnya matahari bersamaan itu syaitan keluar. Sehingga ketika mereka sholat, terkesan seakan seperti menyembah syaitan. Dilarang, keras larangannya. Tetapi di pagi itu tidak Allah halalkan, ini tidak Allah izinkan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, untuk syaitan keluar bersama matahari tersebut. Nah, di riwayat Jabir bin Samurah dalam Musannaf bin Abi Syaibah disebutkan Lailatul Qadar Lailatul Matarin wa Rih. Malam Lailatul Qadar itu malam yang ada angin dan hujan padanya. Nah, di riwayat disebutkan kalau Rasulullah SAW, kata para sahabat, di malam Lailatul Qadar mereka masih ingat betul didapati di dahinya bekas tanah dan air. Apa? Lumpur. Becek. Karena masjid Rasulullah SAW sangat sederhana dari pelepah korma, dan malam itu turun hujan dan mereka sedang sholat, maka bekas, karena sederhana sekali masjid beliau, ininya juga tanah, sehingga tanah kena air tentunya melumpur, membekas di dahi-dahi para sahabat, menunjukkan hujan turun di malam itu. Nah, di riwayat Abu Hurairah dari Qatadah dari Abu Maimunah dari beliau, Rasulullah sebutkan wa innal malaikata tilkal laila aktsaru fil ardi min adadil hasa. Para malaikat Allah di bumi di malam itu lebih banyak dari jumlah debu atau bebatuan di bumi. Nah, bayangkan di Baitul Ma'mur saja yang di langit dunia yang segaris dengan Ka'bah, masuk di dalamnya kata Rasulullah SAW 70 ribu malaikat setiap hari, yang telah masuk tidak keluar lagi setiap hari. Di Baitul Ma'mur masuk 70 ribu malaikat dan yang sudah masuk tidak keluar lagi tiap hari. Beberapa hari sudah berlalu, bayangkan tiap harinya 70 ribu malaikat. Nah, ini disebutkan kalau di malam Lailatul Qadar jumlah malaikat di bumi lebih banyak dari kerikil-kerikil atau bebatuan di bumi. Nah, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Imam Mujahid, kata beliau, la yursalu fiha syaitan wa la yahdutu fiha da. Di malam Lailatul Qadar syaitan tidak dilepas, ditahan dan dibelenggu, dan tidak ada penyakit di malam itu. Tidak ada penyakit di malam itu, malam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan dalam tafsir beliau, pepohonan di malam itu pada berjatuhan ke bumi untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke tempat tumbuhnya atau tempat semula, tempat dia tumbuh. Nah, ini seperti isyarat sujud atau semisalnya. Nah, Bahkan kata Imam At-Tabari, wa anna kulla syai yasjudu fiha. Segala sesuatu sujud kepada Allah di malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Nah, Imam Al-Auza'i Rahman Ibn Amr menyebutkan dari Abdah Ibn Abi Lubabah rahimahullah, menyebutkan kalau di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, air yang asin pun berubah menjadi air yang tawar. Demikian disebutkan pula oleh Imam Zuhra Ibn Ma'bad dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama tentang Lailatul Qadar, dan ada khilaf, namun yang kuat tentunya yang rajih bahwa dia di asyril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir dari Ramadan, dan khususnya tentunya fil witri minha, di malam-malam ganjil. Nah, hanya saja tentang penentuannya juga ada khilaf di kalangan para ulama hadis. Disebutkan oleh Hafidz sampai 46 pendapat yang menyebutkan kapan itu Lailatul Qadar. Insyaallah akan kita kaji esok. Wallahu taala wa sallallahu alaihi wa sallam.